자 난 스쿠아트 나가 segala yang ku punya ada kali mengalir di antaraku dan ku yakin ku bisa jadi pemenang tegak berdiri. Agar kelak bersinar.